السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين يحرمتي، khususnya dari bapak-bapak pejabat kita yang kami hormati, dan juga para asatidah yang kami hormati, dan juga para tokoh-tokoh masyarakat yang kami hormati. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT kita bertemu kembali dalam daurah, dalam kajian ilmiah yang insyaAllah akan diisi oleh Ustaz kita, Ustaz Abu Abdullah Luqman Ba'abdu Hafizahullah, dengan judul materi insyaAllah Bila Sunnah Ditinggalkan. Artinya insyaAllah kita akan mengkaji bagaimana akibatnya jika sunnah ditinggalkan. Sunnah dengan makna ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bagaimana jika ajaran sunnah Rasulullah SAW ditinggalkan oleh kaum muslimin, padahal ajaran ini merupakan dinur rahmah, ajaran yang rahmat, atau isi dari sunnah Rasulullah SAW adalah mengajarkan rahmatan lil alamin. Dan Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Rasul kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Artinya kalau sunnah ditinggalkan, berarti ajaran rahmat ditinggalkan. Tak terbayangkan bagaimana manusia tanpa rahmat. Tidak terbayangkan bagaimana masyarakat jika dicabut rahmat oleh Allah SWT. Tentunya yang akan muncul adalah yang sebaliknya. Nikmah, fitnah, bencana, kehancuran. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Juga agama ini dinu jamaah, agama kebersamaan. Rasulullah SAW mengajarkan kebersamaan dan menyatakan alaikum bil jamaah, yang berarti jika sunnah ditinggalkan, yang akan terjadi adalah perpecahan, pertikaian, fitnah, perang saudara, dan seterusnya. Dan agama ini, ikhwani fiddin a'azakumullah, adalah agama yang membimbing manusia agar dia berjalan di jalan yang lurus, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tidak sesat, tidak menyesatkan, tidak keluar dari siratal mustaqim. Dan itu al-hajar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pesan beliau, wasiat beliau alaihi salatu wassalam, alaikum bisunnati, atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Maka tentunya jika sunnah ditinggalkan, yang akan terjadi adalah penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan. Ikhwani fiddin a'azakumullah, insyaallah akan diterangkan oleh beliau, akan dijelaskan akibat-akibat yang mengerikan jika sunnah ditinggalkan. Akibat yang sangat mengerikan terhadap individu dan masyarakat dan sebuah negara, bahkan dunia, akibat ditinggalkannya sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika Nabi berwasiat, beliau menyatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya khalifah-khalifah yang lurus setelahku. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Dan Nabi menyatakan seperti ini setelah menyatakan di awalnya dengan kalimat man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup di antara kalian nanti akan menyaksikan pertikaian dan perselisihan yang banyak. Fa 'alaikum bi sunnati. Maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Qul inna a'udzubikumullah. Kita melihat kehancuran beberapa negara di dunia ini ketika sunnah ditinggalkan. Kita melihat kehancuran yang terjadi di Suriah. Kita lihat peperangan saudara yang terjadi di negara-negara lain. Kita lihat terjadinya fitnah besar di Yaman. Semua dimulai dari ditinggalkannya sunnah. Ketika ditinggalkan sunnah oleh mereka, kaum Syiah Rafidhah, dalam bentuk kaum Houthiyin di Yaman, maka mereka sesat menyimpang. Ketika mereka sesat menyimpang, maka mereka menganggap selain mereka halal darahnya. Maka terjadilah pemberontakan. Demikian pula ketika sunnah ditinggalkan, maka mereka lupa dengan hadis Rasulullah SAW yang menyatakan alaikum bil jamaah. Mereka lupa dengan pesan Rasulullah SAW, tasma' wa tuti' wa in daraba dhahrak wa in akhadha malak. Sabarlah kalian bersama penguasa, tetaplah kalian bersama mereka, dengar dan taatlah pada mereka, walaupun mereka merampas hartamu, memukul punggungmu. Lupa dengan hadis Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Yang terjadi muncul khawarij, pemberontak-pemberontak yang menghalalkan darah kaum muslimin, memerangi penguasa muslim dengan pakaian sunnah, dengan pakaian jihad. Bukan berjihad, bisa bilang. Mengapa terjadi demikian? Karena mereka meninggalkan sunnah. Karena mereka meninggalkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini hanya sebagai mukaddimah bahwa sunnah adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mengarahkan kita pada sekian hikmah-hikmah besar. Sudah sebutkan yang pertama bahwa mengikuti sunnah mendapatkan rahmah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau kecuali sebagai rahmat seluruh alam. Dan sudah pernah kita sampaikan ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang ayat ini, bahwa makna rahmat bagi seluruh alam, bagi seluruh manusia, bahkan termasuk orang-orang kafir, dengan datangnya Islam, dengan datangnya ajaran sunnah, mereka mendapatkan rahmat di dunia. Kebaikan, keamanan, ketertiban di negerinya dan sebagainya. Tetapi di akhirat mereka akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala balasan yang sangat jelas. Apa sisi rahmatnya? Kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, kalau umat-umat terdahulu ketika diutus rasul kepada mereka, kemudian rasul-rasul tersebut mengajak mereka ke dalam ajaran sunnah yang diajarkan oleh mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka menolak, maka Allah azab mereka dengan berat. Kaum 'Ad, Allah azab mereka habis. Kaum Tsamud, Allah azab mereka habis. Kaum Nabi Nuh, Allah tenggelamkan di laut, ditenggelamkan dengan air bah yang menenggelamkan mereka. Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan di Laut Merah. Kaum Lut diangkat negeri mereka, dibalik dan dihempaskan. Diangkat tinggi sampai nubahu kilabihim, sampai gonggongan anjing mereka dan kokok ayam mereka terdengar di langit. Baru kemudian dihempaskan dalam keadaan terbalik oleh Allah SWT. Diadab secara merata habis. Tetapi dengan diutusnya Rasulullah SAW, Rasulullah berdoa, ya Allah, jangan azab mereka dengan merata, sehingga tidak ada lagi azab yang merata. Diazab sebagian, sebagian diberi kesempatan, barangkali mau mendapatkan pelajaran. La'allahum yarji'un. Semoga mereka mau rujuk, semoga mereka mau kembali. Qanibna azakumullah. Ini rahmatnya. Maka dengan datangnya ajaran Rasulullah SAW, maka dunia ini mendapatkan rahmat. Rahmat dakwah tauhid, rahmat dakwah sunnah, rahmat dakwah dari Rasulullah SAW dan doa beliau. Ketika datang malaikat gunung kepada Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW dalam keadaan terusir, dalam keadaan dilempari, dalam keadaan berdarah kakinya, apakah engkau ingin aku timpakan dua gunung itu atas mereka? Aku diperintah oleh Allah untuk mentaatimu. Ternyata Rasulullah SAW Nabiur Rahmah, Nabi yang sangat memiliki rahmat, menyatakan, aku berharap dari anak turunan mereka ada yang beribadah pada Allah SWT. Aku berharap ada dari mereka dan anak-anak mereka, turunan mereka yang masuk Islam, yang bertauhid, yang beribadah pada Allah SWT. Dari khawani bin a'azakumullah. Tidak kemudian menyatakan habisi mereka seluruhnya. Ini sunnah dan ini ajaran Rasulullah SAW yang penuh rahmat. Bisa dibayangkan, kalau ternyata sunnah ditinggalkan, tiba-tiba muncul mereka-mereka yang mengatasnamakan Islam tapi tidak di atas sunnah. Mengatasnamakan Islam tetapi tidak di atas jalan Nabi Muhammad SAW. Berjalan dengan emosi, berjalan dengan kemarahan, berjalan dengan penuh dendam. Itulah khawarij, kelompok-kelompok teroris, kelompok-kelompok yang berjalan dengan emosi bukan dengan ilmu. Mereka tidak berjalan dengan sunnah. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, atas dasar inilah kita pilihkan judul, bagaimana jika sunnah ditinggalkan, apa yang akan terjadi. Agar kita semakin memahami betapa pentingnya sunnah, betapa pentingnya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang yang semangat banyak, orang yang berapi-api untuk bersungguh-sungguh berjuang fisabilillah ada banyak. Tetapi yang berjuang dengan sunnah, berpegang dengan sunnah, mengajarkan sunnah, ketika marah-marah di atas sunnah, ketika benci-benci di atas sunnah, ketika cinta-cinta di atas sunnah, qalilun mahum, sedikit mereka itu. Sehingga kita berupaya dan berusaha untuk selalu saling menyebarkan, saling mengajak untuk kembali pada sunnah. Saling mengajak seluruh kaum muslimin untuk kembali pada sunnah Rasulullah SAW. Berislamlah dengan Islamnya Rasulullah SAW. Berjuanglah dengan cara sunnah. Berjihadlah dengan jihad yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang sudah sangat jelas rambu-rambunya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Abu Ja'far al-Tahawi, al-jihadu madin ma'al imam. Yang namanya jihad itu berlangsung bersama penguasa. Satu ini saja. Sudah sekian banyak kelompok-kelompok yang katanya jihad-jihad, ternyata tumbang mereka karena mereka tidak di atas sunnah. Al-jihadu madin ma'al imam jabaran kana au fajira. Namanya jihad bersama penguasa. Apakah dia bar ataupun dia fajir? Apakah dia orang baik ataupun orang jelek, selama dia imam muslim, maka harus bersama penguasa. Karena jihad tidak bisa parsial, harus bersama-sama dengan pimpinan seorang penguasa. Ikhwan fil azamullah, belum lagi aturan rinciannya. Yang Rasulullah SAW setiap memberangkatkan pasukan syariah akan berpesan aturan-aturan dalam jihad. La taqtulu walidan wa la taqtulun nisa. Jangan bunuh anak kecil, jangan bunuh para wanita. Jangan bunuh mereka-mereka yang di gereja-gereja mereka, tempat-tempat ibadah mereka. Enggak boleh dibunuh pendeta di gerejanya karena tidak ikut perang. Sehingga Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika membuka negeri-negeri mereka, ikhwan fillah na'azakumullah, masyarakatnya, rakyatnya di negeri tersebut gembira ketika datang kaum muslimin. Mengapa demikian? Karena tahu betapa adilnya Islam, betapa bijaknya Islam, betapa rahmatnya Islam. Dan juga ketika masuk ke negeri mereka, Amirul Mukminin melihat seorang pendeta di gerejanya sedang berzikir dengan biji-biji besar. Lihatlah orang itu. Itulah yang dimaksud oleh Allah SWT, amilatun nasibah, beramal tapi sia-sia. Dia beramal tapi sia-sia karena tidak masuk Islam, dan karena dalam keadaan dia tidak di atas kebenaran, di atas kesyirikan. Khamilina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Asyahid tentunya yang mau kita ambil faedahnya adalah berarti ada orang tersebut di gerejanya tidak diganggu oleh pasukan Amirul Mukminin. Demikian pula kisah kedua, ketika Amirul Mukminin berkhutbah di masjid dan menyatakan mukaddimahnya, "Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah." Siapa yang Allah kasih petunjuk, tidak akan ada yang bisa menyesatkan. Dan siapa yang menyesatkan, enggak akan ada yang bisa memberikan petunjuk padanya. Tiba-tiba dari belakang ada seorang yang berkata, "La wallah, innallaha la yudhillu ahada." Allah tidak menyesatkan siapapun. Menutupkan kepalanya dengan bajunya, menutupkan jarinya ke telinganya, dan menyatakan, "La wallah." Dan diriwayatkan seorang Nasrani. Artinya apa? Ada di situ. Khamilina azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sampai Amirul Mukminin mengulangi 3 kali orang itu tetap berkata seperti itu, maka yang ketiga ditambah oleh beliau, "May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah." Siapa yang Allah beri petunjuk, tidak akan ada yang bisa menyesatkan, dan siapa yang Allah sesatkan, enggak akan ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya, dan aku lihat engkau termasuk yang disesatkan. Sebatas itu. Menjelaskan bahwa dia yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kembali kepada permasalahan. Bahwasanya materi ini sangat penting, insyaallah akan dijabarkan lebih rinci oleh Al-Ustaz Abu Abdullah Luqman Ba'abdum hafizahullahu taala, bahwasanya sunnah ini harus dipegang kuat-kuat oleh kaum muslimin, dan kalau ditinggalkan akan terjadi sekian bencana, bencana kehancuran, bencana perpecahan, bencana runtuhnya sebuah negara kaum muslimin, bencana fitnah, kesesatan, dan sekian macam bencana-bencana yang lain. Nasallahu salama wal afiyah. Allah dengan rahmatnya dan kasih sayangnya memberikan bimbingan melalui lisan Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk melalui lisan Rasulullah SAW, dan itulah yang dikatakan dengan sunnah, ajaran Rasulullah SAW, yang tentunya beliau mengajarkan Al-Qur'an, mempraktikkan Al-Qur'an, mewujudkan Al-Qur'an. Ilah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dan seluruh kaum muslimin kebaikan-kebaikannya. Semoga Allah taala memberikan hidayah seluruh kaum muslimin ke dalam sunnah. Dan semoga Allah Ta'ala menyatukan seluruh kaum muslimin seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, di atas sunnah, di atas tauhid, di atas agama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mari kita kembali kepada sunnah, kembali kepada ajaran Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma bihamdika, أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.